Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib Musalla Ar-Rayyan rahimni wa rahimakumullah. Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kita kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepada kita belajar ilmu agama. Dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid-din." Barang siapa, laki-laki, perempuan, muda ataupun tua, yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya kebaikan, kebaikannya di sini umum, di dunia dan di akhirat. Hidup di dunia tertata, rapi. Di akhirat terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam jannah, surga. Yufaqqihhu fid-din. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepadanya ilmu agama. Faham apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan darinya. Mengerti apa yang harus dia kerjakan semasa dia hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rum menceritakan kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia itu mengerti lahiriah kehidupan dunia. Ilmu-ilmu keduniaan mayoritas manusia memahaminya. Walaupun tetap orang-orang yang mengerti ilmu keduniaan lebih sedikit dibanding yang tidak mengerti. Namun yang dimaksud adalah dibanding ilmu agama, mayoritas manusia lebih condong kepada ilmu-ilmu duniawiyah. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Mereka mengetahui lahiriah kehidupan dunia ini. Wahum anil akhiratihum ghafilun. Dalam keadaan mereka dari akhirat melalaikannya. Maka lalai dari belajar ilmu agama, tidak menyempatkan diri untuk mempelajarinya, ini adalah tanda keburukan. Tanda Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai seorang hamba. Wal iyadzu billah. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan belajar ilmu agama sengaja saya sampaikan sedikit sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mudah-mudahan menjadi suntikan agar kita memiliki antusias pada kebaikan ini. Wa illa ahadits ataupun dalil-dalil terkait dengan keutamaan ilmu agama itu sangatlah banyak. Bab yang kita masih bahas adalah bab disyariatkannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk peka dengan lingkungan. Tidak acuh tak acuh melihat kemungkaran yang ada pada istri dan anak kita atau lingkungan di sekitar kita. Selamatnya seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala di saat dia mau al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Dia cemburu Allah dimaksiati. Dia cemburu Allah Subhanahu wa taala tidak ditaati. Dengan kenyataan Allah selalu melimpahkan nikmat-Nya, maka tidak akan beruntung satu kaum yang tidak menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sahabat-sahabat Nabi Ridwanullahi taala alaihim ajma'in disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummah, kalian itu adalah sebaik-baik umat di saat menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Wan nahyu 'anil munkar. Dikisahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an, selepas ditusuk perutnya sampai bolong perutnya, dijenguk oleh seorang pemuda. Pemuda tersebut memberi nasihat kepada Umar layaknya orang yang sedang menjenguk. Namun pemuda ini memakai kain di bawah mata kakinya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu rasa sakit yang begitu sangat parah tidak menghalanginya untuk al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beliau katakan, "Irfa, angkatlah kainmu karena itu lebih bersih untuk kainmu dan lebih diridhai oleh Rabbmu." Dengan inilah mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel melalui lisannya Dawud, Nabi Dawud, dan Isa ibn Maryam karena kemaksiatan dan melampaui batasnya mereka. Dan la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, mereka memiliki kebiasaan tidak saling mencegah. Tidak cemburu Allah Subhanahu wa taala dikhianati. Tidak cemburu Allah Subhanahu wa taala dimaksiati. Enjoy-enjoy saja di saat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dikerjakan. Tegaknya langit dan bumi dengan dijalankannya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kiamat itu akan tegak di saat tidak lagi diibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, rambu-rambu dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini sangat penting untuk kita bahas. Pertemuan yang lalu kita telah bahas, namun kita ulangi di kesempatan kali ini agar lebih kita pahami, agar lebih kita ingat. Yang pertama, ayyakunal insanu 'aliman bil ma'rufi wal munkar. Sebelum al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, hendaknya seseorang mengetahui kemakrufan yang akan dia perintahkan dan kemungkaran yang akan dia cegah. Kemungkaran yang akan dia larang. Terlebih di saat membutuhkan rincian. Kalau ma'ruf yang sifatnya global mungkin mudah. Kemungkaran yang sifatnya global mungkin mudah. Namun di saat membutuhkan rincian, itulah seseorang perlu mengembalikannya kepada para ulama, kepada ahlul ilm. Ilmu adalah syarat mutlak. Gak bisa ditawar. Mutlak itu artinya tidak bisa ditawar. Ketika seseorang ingin al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, harus mengerti apa yang dia perintahkan dan harus mengerti apa yang dia larang. Jangan dengan prasangka. Dia menganggap ini adalah kemakrufan, ternyata ditinjau dari Al-Quran dan hadis, itu adalah kemunkaran. Sebaliknya, dia sangkakan itu adalah munkar, ternyata di dalam tinjauan Al-Quran wal hadis dengan terperinci, terlihat jelas bahwa itu adalah kemakrufan. Terkhusus jika terkait dengan peristiwa. Kalau tidak dengan peristiwa, global ayat, global hadis, ilmu yang tidak perlu dirinci mungkin mudah. Mungkin apa? Mudah. Satu contoh yang sering kita contohkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min tamamish shalah." Lurus dan rapatkanlah shaf. Perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Karena sungguh lurusnya shaf termasuk kesempurnaan salat. Ini ilmu global. Ya. Ketika tidak ada kejadian, ketika tidak ada peristiwa, yang namanya merapatkan shaf, meluruskan shaf, ini adalah perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi di saat di situ ada kejadian, ada peristiwa COVID-19 atau peristiwa-peristiwa yang lain, yang tadinya secara global adalah ma'ruf, bisa menjadi munkar di saat adanya kejadian. Adanya apa? Kejadian. Barakallahu fikum. Ini. Dan contoh-contoh yang lain yang banyak. Satu misal. Sholat. Dengan bacaan panjang. Bagus. Karena posisi zikir terbaik ketika orang sholat adalah ketika berdiri. Dan ketika berdiri, zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Namun, di saat ada kondisi, di belakang ada orang tua, atau di belakang ada anak kecil, atau di belakang ada orang yang ingin segera menyelesaikan sholatnya, berhubung ada aktivitas yang akan dikerjakan lagi. Maka sholat dengan durasi panjang pada saat itu termasuk kemungkaran. Termasuk apa? Kemungkaran. Ya. Sehingga al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar di saat dikerjakan, dilandasi dengan ilmu sesuai, tidak akan membuat kerunyaman. Tidak akan membuat apa? Kerunyaman. Tidak akan menimbulkan pro dan kontra. Ya. Oleh karenanya, perintahkanlah hal yang ma'ruf sebatas ilmu kita itu ma'ruf. Dan perlu diperhatikan ketika ma'ruf ini tidak ada rincian di belakangnya. Kalau membutuhkan rincian, kapan membutuhkan rincian? Ketika mungkin ada kejadian khusus. Ketika ada kejadian apa? Khusus. Ya. Naam. Kejadian khusus sudah saya sebutkan tadi. Ya. Sholat panjang. Bagus kan? Naam. Tapi ketika ada kejadian khusus. Makmumnya ada yang tua. Ini kan khusus berarti. Ya. Naam. Makmumnya ada yang memiliki kebutuhan, terlihat dia masih pakai seragam kerja misalnya, kita tahu dia punya waktu untuk istirahat beberapa menit saja. Ya, ini juga dicontohkan oleh sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, di saat beliau ingin mensedekahkan 3/4 hartanya. Secara global, yang namanya sedekah itu baik. Donasi itu baik. Tapi pada kejadian khusus, pada saat itu, saat Ibn Abi Waqqas sakit parah, beliau memprediksi akan meninggal, tidak memiliki ahli waris kecuali anak satu-satunya perempuan, Rasulullah SAW diminta konsultasinya, diminta jawabannya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bukan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak mengerti tentang keutamaan sedekah, namun di sini ada rincian ma'ruf. Ada rincian apa? Ma'ruf. 3/3 aku punya anak hanya satu, wahai Rasulullah, perempuan. Sedangkan aku orang yang berharta. Apakah aku boleh mensedekahkan 3/4 hartaku? Kalau 100 juta, ya saya mau infak 75 juta. Jangan, kata Nabi. Jangan. Setengah 50 juta. Jangan. Ya. Sepertiga 30 sekian. Jangan. Atau kata Nabi yang ketiga, sepertiga itu banyak. Ya, sepertiga itu sudah banyak. Ibnu Abbas menjelaskan, kalau Nabi mengatakan sepertiga banyak, berarti lebih bagus 1/4 atau 1/5 itu batas sedekah. Batas apa? Sedekah maksimalnya. Ya, sehingga jadi batasan wasiat juga. Jadi batasan wasiat juga. Jadi kalau punya 100 juta, sedekah 10 atau 15 itu lebih baik. Ya. 6. Kalau ada yang bertanya, lah itu Abu Bakar As-Siddiq ketika hendak hijrah dibawa semua hartanya. 1, Abu Bakar As-Siddiq memiliki iman yang tidak dimiliki oleh kita. Kita ini orang yang imannya lemah. Nabi alaihissalatu wassalam tidak mau karena sebab satu ibadah kemudian iman yang lain gugur karena satu ibadah yang berlebihan, yang itu sifatnya bukan tidak wajib, tapi kemudian membuat orang malas beribadah pada yang lain. Contoh, sholat raweh. Ya mbah ya, sholat raweh di Masjid Ar-Royan. Selesainya jam 9, jam 9:30. Bukan tidak baik ya sholat panjang itu. Tapi karena makmumnya itu makmum-makmum yang kakinya tipis-tipis. Ya. Akhirnya apa? Benci dengan sholat. Akhirnya benci dengan sholat. Kalau hanya benci dengan imamnya, itu saja sudah tidak baik. Apalagi sampai malas beribadah. Apalagi sampai malas beribadah. Karena sholat dalam ukuran pendek pun sah. Nah betul kalau kita menelaah bagaimana Nabi sholat. Nabi Muhammad itu sholat Al-Baqarah belum ruku. An-Nisa belum ruku. Ali Imran baru ruku. Itu 5 juz 1/4 satu rokaat. Satu rokaat. Ya. Naam. Berarti ada contohnya enggak? Ada. Cuman kalau diterapkan sekarang, bukan lagi menjadi ma'ruf. Bukan lagi menjadi ma'ruf. Ya. Berbeda ketika yang di belakangnya memang sudah pada siap, sudah koordinasi. Ya. Wallahu a'lam, yang saya lihat, ya, ini lebih bermadarat karena rata-rata belum pada mengerti suratannya. 1. 2, belum bisa mengerti artinya. Yang didapat apa? Ngantuk dan capek. Ngantuk dan capek. Jadi bukan kuantitas, tapi kualitas. Ya, kualitas dari ibadah sholatmu itu bagaimana? Barakallahu fikum. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika muncul pertanyaan, lebih baik membaca Al-Quran banyak tanpa merenungi makna atau sedikit namun merenungi makna? Dijawab, sedikit namun merenungi apa? Maknanya. Ini untuk pembahasan kalau misal nanti masuk bulan Ramadan, kan dianjurkan banyak membaca Al-Quran. Nah, di bulan Ramadan itu yang dikejar khotamnya atau perenungannya. Memang kalau kita bicara ideal, lebih ideal apa? Merenung, meresapi juga banyak. Juga apa? Banyak. Tapi dalam real kemampuan kita tentunya apa? Ada batasan. Ada batasan. Sebaliknya, ma'ruf ataupun munkar, apa yang akan kita larang bahwa itu munkar, jangan didasari dzan. Jangan didasari sangkaan. Jangan didasari hanya menurut saya. Tapi menurut Al-Quran dan hadis bifahmi salafis salih. Benar-benar ini timbangannya ilmiah. Betul-betul ini dinyatakan munkar oleh syariat. Itu pun masih global. Kalau sifatnya perlu rincian, itu harus diangkat di tengah para ulama. Karena ulama lebih mengetahui, oh hadis yang ini nyambung ke sini, hadis yang ini nyambung ke sini. Dalam kondisi seperti ini yang ma'ruf begini. Ya. Barakallahu fikum. Ini. Dan itu contohnya sangat banyak. Contohnya sangat banyak, ya. Contohnya sangat banyak. Misal minum air kencing manusia. Halal apa haram? Haram. Jelas munkar. Ya, jelas munkar. Tapi di saat tidak ada air kecuali air kencing sendiri, ya sudah, jadi ma'ruf. Ketika Anda minum itu jadi apa? Ma'ruf. Seperti Abdurrahman ibn Hirosh. Seorang ahli hadis. Dalam perjalanan menuntut ilmunya, pernah tiba di suatu tempat, tidak ada air kecuali air kencingnya. 5 kali beliau minum air kencingnya sendiri. Ya. Air kencingnya sendiri. Ya. Barakallahu fikum. Walaupun dalam sejarah Abdurrahman ibn Hirosh ada catatan. Beliaunya ada apa? Catatan. Tapi kita ambil bagaimana beliau berjuang di dalam menuntut ilmu. Yang tadinya air kencing itu menjadi munkar kalau diminum. Pada saat kondisi-kondisi tertentu jadi apa? Ma'ruf. Ya, jadi ma'ruf. Atau yang global lah, yang gampang. Kita tidak mengerti hukum lihya. Ya. Atau tidak mengerti hukum memakai di atas mata kaki. Terus kita anggap itu munkar. Munkar ini. Memakai lihya itu munkar. Dalam keadaan di dalam Al-Quran dan hadis apa? Para nabi dan rasul itu berlihya. Nabi Harun ketika didesak oleh Nabi Musa. Qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati. Wahai anak ibuku. Biar Musanya itu kerasa gitu loh. Wahai anak ibuku. Berarti kan kita sedulur gitu loh. Wahai anak ibuku. Jangan ambil lihyaku dan rambutku. Jadi pegang lihyanya. Berarti Nabi Harun punya lihya. Nabi Musa itu marah. Kenapa? Karena Bani Israel ditinggal beberapa saat kok ada kesyirikan yang dipelopori Samiri. Lah Harun, kamu saya titipi, bagaimana tugasmu? Gitu loh. Wala birasi, ya. Wahai anak ibuku, jangan ambil jenggotku dan jangan ambil rambut kepalaku, jangan dijambak. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qawli. Saya khawatir kamu terburu-buru sehingga mengucapkan ucapan-ucapan yang itu bisa memecah belah Bani Israil dan kamu tidak memperhatikan ucapanku. Tidak memperhatikan ucapanku. Ya. Nabi Musa cemburu. Kenapa? Karena Allah disekutukan. Ya. Kemudian menegur Nabi Harun. Menegur Nabi Harun. Di situ Nabi Harun berarti punya lihya. Innal ladzina utul ilma. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu. Yakhiruna lil adqani sujjada. Mereka menyungkurkan dagu-dagu mereka, lihiyah-lihiyah mereka untuk sujud. Berarti di dalam surat Al-Isra, orang-orang soleh itu jenggotnya panjang. Jenggotnya apa? Panjang. Bukan kumisnya. Ya. Nah, kalau kumis saringan teh, itu bukan ciri orang soleh. Ya. Nah, jelentir gitu ya. Barakallahu fiik. Orang Yahud, orang-orang ini, barakallahu fiikum. Lihya walaupun sedikit, kalau kita niatkan mengikuti Rasul, dapat pahala banyak. Tapi kalau lihya banyak, tapi niatnya cuma sangar-sangaran, tok, ya nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala. Dan itu banyak. Orang lihyanya lebat sekali. Dan tidak mendapatkan pahala. Tapi ada orang yang lihyanya cuma satu ler, dua ler, tiga ler, ya. Ya, tiga benang, dua benang. Tapi dia rasakan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu taala an kana idza waqafa 'alal qabri baka hatta tallat lihyatu. Utsman bin Affan itu kalau berdiri di depan kuburan nangis sejadi-jadinya sampai jenggotnya basah. Berarti punya jenggot. Berarti punya apa? Jenggot. Naam. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi seorang belum mengerti bahwa itu adalah kemakrufan dikira kemungkaran. Akhirnya itu Islam jenggot, itu Islam cungklang, itu Islam begini, tidak sadar dikira munkar padahal makruf. Dikira munkar padahal apa? Makruf. Barakallahu fikum. Naam. Rambu pertama ini menjadi rambu yang mutlak karena jangan sampai keliru. Jangan sampai apa? Keliru perintah, keliru melarang. Terkhusus kalau butuh rincian terkait dengan peristiwa. Terkait apa? Dengan peristiwa dan kejadian. Ya, peristiwa dan kejadian. Misalnya ada kejadian suami dan istri. Secara bakunya itu ma'rufnya gini, mungkarnya gini. Tapi kalau ini ada kejadian khusus nih, suaminya begini, istrinya begini. Itu perlu pendalaman. Perlu apa? Pendalaman. Tidak bat-bat gitu. Tidak. Naam serampangan. Barakallahu fikum. Ini. Karena kadangkala keributan suami dan istri itu, suami pengen bela diri, istri juga pengen bela diri. Ketika menyampaikan data, datanya dibikin-bikin. Tidak fair. Tidak apa? Tidak fair. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Dan orang yang jujurlah yang akan diberi kemudahan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama dalam urusan keumatan juga sama, ya. Naam. Ketika kita membawa data, membawa ini kepada para ulama terkait kondisi dakwah, ya misalnya, itu harus jujur. Ya, harus fair. Ya, yang namanya ukhuwah persaudaraan itu menuntut untuk kita jangan senang saudara kita salah. Misalnya kita sedang berselisih sama saudara kita, beda pandang, miskomunikasi, ya. Adanya barakallahu fikum pandangan yang berbeda. Kemudian kita sampaikan kepada orang yang lebih berilmu, jangan pernah senang saudara kita yang salah, ya. Nah, mudah-mudahan saudara saya benar, mudah-mudahan saudara yang benar. Jadi kalau misalnya saudara kita salah, kita masih punya rahmah. Punya apa? Kasih sayang. Musuh kamu adalah syaitan, iblis. Kalau saudaramu salah ini adalah korbannya syaitan. Korbannya apa? Syaitan. Seringnya, ya, yang membuat orang tambah jauh dari kebaikan itu apa? Ya. Naam. Ada perasaan pengin menang, gitu. Pengin menang. Terus kalau saudaranya jatuh, senang. Akhirnya apa? Akhirnya rusak. Akhirnya apa? Rusak. Tidak ada saling doa mendoakan dan seterusnya. Tujuan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar adalah apa? Kondisi semuanya kondusif, semuanya masuk surga bareng-bareng, kan gitu. Ya. Naam, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar itu bukan ajang pelampiasan emosi, bukan. Ya. Dengan dalih al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, aslinya dia ingin meluapkan emosinya, hawa nafsunya, nafsu kibir, nafsu sombong, pengin menang sendiri, tapi dibungkus dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Aslinya dia tuh pengen dinomor satukan, pengen dihormati oleh semua orang, tapi kalau nggak pakai bungkus kan kurang baik lah ya, kurang terkesan. Jadi dia pakai bungkus al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, ini sudah dipraktekkan oleh kaum teroris Khawarij sampai terbunuh Utsman ibn Affan. Slogannya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hum qaumun fusaq. Aslinya mereka orang-orang fasik. Aslinya mereka orang-orang apa? Fasik. Ya. Haus kekuasaan. Haus kursi. Itu aslinya. Nah sekarang. Naam. Apakah pemerintah kita melarang kita untuk menjalankan agama? Kan tidak. Intinya poinnya adalah rebutan dunia. Rebutan apa? Dunia. Barakallahu fikum. Ini yang pertama ya. Apa? Harus dilandasi dengan ilmu. Yang kedua, anta'lama, engkau harus tahu secara pasti, saudaramu meninggalkan yang ma'ruf tanpa udur, dan secara pasti engkau mengetahui saudaramu melanggar sesuatu yang munkar tanpa udur. Memang benar-benar pasti, bukan hanya melihat toh. Melihat saudara kita makan di siang hari bulan Ramadan. Hanya melihat langsung disimpulkan. Bisa jadi dia sedang sakit. Ya. Nah, maka di antara akhlak yang sangat baik adalah at-taghaful. At-taghaful. Apa at-taghaful? Pura-pura tidak tahu. Gampangnya itu. Artinya biasa aja. Nah. Sampai ada seorang alim. Ada perempuan. Mau minta fatwa. Perempuannya ini tiba-tiba buang angin keras banget. Tapi. Seorang alim ini. Pura-pura gak dengar. Supaya apa? Supaya perempuan ini gak malu. Kemudian apa? Dia tetap bertanya. Dia tahu kalau perempuan ini itu buang angin terus keras suaranya. Tahu. Tapi barakallahu fikum, beliau pura-pura tidak tahu. Nah, jadi rambu yang kedua, kita harus memastikan saudara kita meninggalkan yang ma'ruf tanpa uzur dan meninggalkan kemunkaran ataupun melanggar dan melakukan kemunkaran tanpa uzur. Ya. Nah, jangan gampang menyimpulkan. Jangan gampang apa? Menyimpulkan. Hanya tidak terlihat ya taklim di Ar-Royan misalnya. Jangan kita langsung ya, ini dia tidak taklim, jadi dia tidak melakukan yang ma'ruf. Padahal dia sedang ada kebutuhan atau dia sedang taklim di masjid lain atau dia sedang apa gitu ya. Barakallahu fikum. Hal-hal seperti ini kan, satu, harus hati-hati. Dua, urusannya kita apa memastikan? Nggak ada urusannya. Ya, tidak ada apa? Urusannya. Kita bukan malaikat. Tenang saja kalau saudara kita berbuat dosa, sudah ada rokit dan adid. Ya. Artinya kalau ada kemarufan yang tidak dikerjakan oleh saudara kita, tanpa kita cari-cari dan kita tahu itu valid, bahwa itu memang ditinggalkan oleh saudara kita tanpa uzur, itu ada tahapan terapinya. Ya, ada tahapan apa terapinya? Satu, antum harus ngerti ini ma'ruf. Dua, antum harus tahu bahwasanya ini dipastikan telah ditinggalkan. Tiga, tanpa uzur. Keempat, baru ada cara terapi. Diam-diam, pakai surat, atau pakai WA, atau pakai apa. Bahasanya pun yang santun. Mengajak, jangan mengejek. Ya. Mengajak, bukan apa? Mengejek. Kita kan sukanya nyindir, ya. Sukanya nyindir. Kalau nggak nyindir, langsung blak-blakan, menyakiti hati. Gitu loh. Dalihnya apa? Al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Ya. Nah, orang itu kadang meninggalkan sesuatu yang ma'ruf karena ada sesuatu yang membuat dia seperti itu. Ya. Ini. Jangan kita menjadi pembantu setan menyesatkan saudara kita. Jangan kita menjadi pembantu setan. Ya. Kalau syaitan melihat kita memperparah kondisi saudara, kita kan senang. Membikin runyam, membikin tambah tidak ma'ruf. Ya, barakallahu fikum. Yang kedua, ya, ini tadi harus mengerti ini valid bahwa ini mungkar dilakukan oleh saudaramu tanpa uzur. Hanya sebatas melihat saudaranya memboncengkan wanita tidak pakai jilbab, sudah gibah di belakang. Fulan, saya lihat. Ya. Nah. Hanya sebatas melihat saudara kita gojek. Pakai jaket gojek. Kemudian memberi kesimpulan-kesimpulan. Wah, usaha bener itu. Kerjanya gojek. Pasti perempuan-perempuan diorderin. Ngapain juga kamu repot-repot. Ya. Nah. Kalau dia terang-terangan di depan kita boncengin perempuan, pelanggan perempuan, kemudian barakallahu fikum, kita tahu dan bisa ditegur, tegurannya pun enggak kayak gitu caranya. Apalagi sampai kita menduga, membangun di atas dugaan ini kesimpulan-kesimpulan hukum, akhirnya sikap-sikap muncul. Sikap-sikap apa? Muncul. Ini kan membuat persaudaraan rusak, membuat kemungkaran akan menjadi lebih besar. Bisa jadi yang dibonceng siapa? Ponakan. Bisa jadi yang dibonceng Mbak Yu. Bisa jadi yang dibonceng Ade. Kebetulan Adenya masih suka menor-menor misalnya. Belum ngerti hijab. Belum ngerti ini. Ya. Nah. Ini. Namanya hidayah dalam sebuah keluarga. Ini bertingkat-tingkat. Gitu loh. Bertingkat-tingkat. Ini. Jadi khotbah kiram rahimani wa rahimakumullah. Namun seperti ini perlu diperhatikan juga. Dari sisi kita yang lihat, ya, kita jangan segera menghukumi. Sehingga dengan slogan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kemudian kita beras-beres tanpa ada nam ritme, tidak ada apa namanya manajemen. Ya, langsung jebret. Tapi dari kitanya, ya tolong, jangan memposisikan pada posisi yang kontroversial. Kitanya. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan apa? Man yadkhul mawaqi'at tuhami tutaham. Barang siapa yang memposisikan dirinya pada posisi dicurigai secara syariat, berhak untuk dicurigai. Ya. Berhak. Kita jalan sama tukang mabuk misalnya. Memang betul saudara kita gak boleh menghukumi. Tapi kitanya juga harus menjaga diri. Menjaga diri. Ya. Ini. Barakallahu fikum. Jadi dari sisi sini. Jangan buru-buru. Dari sisi sini jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Barakallahu fikum. Yang ketiga. Allah yazulal munkar ila ma huwa a'zam minhu. Jangan sampai inkarul munkar menimbulkan kemunkaran yang lebih besar. Kalau menimbulkan kemunkaran yang sama, ini juga jangan. Misalnya kita ada kemunkaran, kita ingkari, tumbuh lagi tapi sama. Ini juga jangan diingkari. Habis ngabisin energi. Karena sama saja. Karena sama apa? Sama saja. Apalagi sampai menimbulkan yang lebih besar. Ya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah jalan melewati tentara Tatar. Tentara Tatar itu lagi pada mabuk. Mabuk kan kemungkaran ya. Kalau ilmu gelondongan atau ilmu global kan mungkar. Tapi dilewati saja, enggak diapa-apain. Maka temannya bilang, "Syekh, tadi orang pada mabuk, kenapa tidak diingkari?" Nih, kalau mereka mabuk, kan akalnya miring. Kita ingkari, akhirnya mereka mencuri, akhirnya mereka merusak. Lebih besar kemungkarannya. Maka biarkan saja mereka mabuk, teler udah jungkir-jungkir balik sendiri. Biarin. Ya. Nah, melihat kemungkaran yang lebih kecil. Nah, sama demo BBM. Demo BBM, ya. Ya. Naiknya harga BBM mungkin sebagian orang menjadi kemungkaran. Kenapa? Karena enggak punya penghasilan, akhirnya lebih mahal kan berat. Ya. Terus ada prediksi-prediksi, misalnya valid pemerintah zalim. Misalnya ini. Walaupun perlu dikaji kan, perlu dikaji. Jangan-jangan pertalit harga dunianya 15.000, kita udah mencak-mencak, ternyata udah dikasih subsidi 5.000, kan bisa jadi. Wong kita bukan kepala negara, wong kita orang-orang kecil, ya misalnya. Tapi misalnya lah ini udah valid pemerintah zalim, berarti kan mereka berbuat dosa. Ketika kita demo, kemudian jadi ada yang terbunuh. Ada yang meninggal, ada yang harus masuk rumah sakit, harus begini, harus begitu. Kemungkarannya lebih besar. Sudah jere pengorbanan, BBM-nya tambah nanjak. Ya. Gimana? Kemungkaran diingkari dengan kemungkaran, sehingga menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Barakallahu fikum. Dari kapan kita menjadi pemberi rezeki? Dari kapan? Kita tuh dari dulu menerima rezeki, tuh tinggal make. Tinggal apa? Maka cuma karena jiwa kita jiwa pelit, penginnya pengeluaran dikit, penghasilan banyak. Ya. Itu. Ikuti saja. Semua yang terjadi di kerajaan Allah ini pasti sudah Allah takdirkan. Pasti sudah Allah apa? Takdirkan dibangun di atas ilmu dan hikmahnya. Ya. Barakallahu fikum. Ini, jadi jangan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, ya. Bukan kita bukan kita setuju dengan kemungkaran pemerintah, bukan. Enggak boleh kita tuh setuju dengan kemungkaran ahlul munkar, enggak boleh. Cuman kita harus faqih, harus paham, mengerti kondisi. Harus mengerti apa? Kondisi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Ammar ibn Yasir keluarganya ditusuk, dibunuh oleh kufar Quraisy, Nabi hanya lewat, sabron ala Yasir, sabron ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Padahal sahabatnya dibunuh. Berarti Nabi Muhammad gak punya solidaritas. Bukan kayak gitu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat kondisinya. Kalau macam-macam di Quraisy pada saat itu, ya malah hilang Islam. Malah Islam tuh hilang. Habis. Ya. Terbukti ketika Nabi sudah sampai Madinah, kan gagah berani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya bukan setahun dua tahun, sampai 23 tahun berjuang untuk Islam. Ya, berjuang untuk apa? Islam. Jadi intinya Nabi Muhammad bukan membiarkan kemungkaran, tapi apa? Jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini. Barakallahu fikum. Tapi ini pun jangan menjadi keraguan ketika kita mau meninggalkan kemungkaran. Ya. Misal, kita ribawan. Misalnya kita ribawan. Ya. Rupawan tak bagus ya, rupawan. Kiribawan. Ya. Ribawan. Ya. Rupawan enggak, tapi ribawan. Terus dia ragu-ragu. Ini kalau saya meninggalkan pekerjaan ini, nanti saya ada kemungkaran lebih besar, anak istri saya enggak makan. Ini enggak boleh seperti ini. Ini namanya tidak yakin dengan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Dikira bumi itu akan berputar dengan riba. Tidak, bumi itu berputar. Afwan, kehidupan bumi maksudnya kehidupan. Yang berputar, kalau buminya enggak berputar ya. Yang berputar itu mataharinya. Ya, nah, kehidupan dunia ini jangan dikira berjalan rodanya dengan kemungkaran. Tidak. Ini kalau enggak ada talangan, ya enggak ada orang bisa haji. Kalau enggak hutang bank, kita enggak bisa punya rumah. Ya kamunya sih, enggak punya tawakal. Terus kalau kamu enggak punya rumah, kamu dosa? Enggak kan? Enggak. Kalau kamu enggak mampu, kemudian enggak bisa daftar haji, apa kemudian kemungkaran? Enggak. Ya, sekarang yang membuat ekonomi umat hancur itu ya riba. Ya, semangatnya orang semangat nyicil, bukan semangat nabung. Semangat apa? Semangat nyicil. Barakallahu fikum. Jadi kemungkaran jangan diingkari dengan apa? Kemungkaran. Tapi jangan membuat ragu ketika kita meninggalkan kemungkaran. Kalau tadi itu murni, ya talbis iblis. Kamu nanti kalau meninggalkan ini riba nanti kamu bangkrut loh. Nanti kamu begini, kamu nanti enggak bisa ini, ya. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian yang terakhir, ya. Ini diperselisihkan oleh para ulama yang keempat ini, yaitu yang merintah harus sudah melakukan, yang melarang harus sudah meninggalkan. Ulama silang pendapat, apakah memang harus seperti itu atau tidak? Yang sahih bukan syarat, tapi sangatlah bagus demikian. Ya. Nah, saya yakin tuh kalau ini syaratnya seperti itu berlaku, enggak ada yang berani jadi ustaz. Enggak ada yang berani. Ya. Tapi memang kalau kita memerintahkan yang ma'ruf menjadi orang yang paling baik. Idealnya seperti itu. Ya. Nah, tapi kalau kita nunggu ideal, enggak akan ada yang berdakwah. Tidak akan ada yang mau mengajarkan kebaikan dan tidak ada yang mau melarang dari kemungkaran. Tapi yang sahih adalah apa? Orang yang belum mampu mengamalkan kebaikan pun wajib memerintahkan kebaikan. Jadi menjalankan kebaikan kewajiban, memerintahkan kebaikan juga kewajiban. Ya. Naam. Meninggalkan kemungkaran kewajiban, melarang orang lain dari kemungkaran juga apa? Kewajiban. Jadi orang yang mabuk juga harus melarang orang lain mabuk. Ya. Nah, barakallahu fikum. Orang yang ini masih merokok juga harus melarang orang lain apa? Merokok. Cuman kan biasanya nasihatnya mental, ya enggak? Lah kamu jarkoni. Ya. Iya. Cuma ngajar doang gitu misalnya. Tapi kitanya enggak boleh seperti itu. Ya. Oh, itu fulan ya. Nah, juga masih melakukan. Ya dia sama kamu sama-sama dihadapkan api neraka atau surga kan sama-sama. Ilmunya udah sama nih. Barakallahu fikum. Jadi yang keempat, hendaknya. Berarti kalimatnya apa? Hendaknya, bukan syarat sih. Hendaknya yang memerintahkan sudah melakukan. Kan lebih tetek. Lebih apa? Tetek. Ya. Yang melarang juga sudah meninggalkan. Ini akan lebih tetek dan lebih naam. Mantap serta lebih didengar insyaallah ya lebih didengar. Nah, kalau kita mengamalkan ini insyaallah bumi kita aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, negerinya aman, thayyibah dan Rabb-nya mengampuni. Ini mungkin ya yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam kali ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai kita meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Paling tidaknya sama istri dan anak kita. Paling tidaknya itu. Kalau keluarga sudah jor-joran. Itu apa? Nah, keluarga itu akan rusak. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.